Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada adab yang kelima berhubungan dengan adabul alim ma'a talabatih, yang intinya berusaha untuk memberikan bagaimana cara yang mudah agar talib bisa memahami apa yang diajarkan. Kemudian Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan, وَكَذَلِكَ لَا يُلْقِ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَتَأَهَلْ لَهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَدِّلُ ذِهْنَهُ وَيُفَرِّقُ فَهْمَهُ فَإِنْ سَأَلَهُ الطَّالِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُ. Demikian pula di antara hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang alim untuk tidak memberikan kepada talib hal-hal yang dia belum mampu, belum memiliki keahlian. Karena ilmu itu berjenjang. Kemarin telah kita lewati bahwasanya apabila talib meminta untuk diajari sesuatu yang memang dia sudah pantas mendapatkannya, diberikan. Dan sebaliknya, hendaknya seorang alim tidak memberikan kepada talib hal-hal yang tidak dimampui. Kenapa? Dikarenakan yang demikian itu akan menjadikan pikirannya kacau. Juga pemahamannya tercerai-berai, ya, campur aduk. Sebagai contoh yang sangat jelas ini pada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu alam, baik itu nahwu, sharaf, ataupun mustalahul hadith atau usulul fiqh. Dan ini sangat kentara, ikhwanifillah, seorang talib betul-betul harus menempuh secara berjenjang. Nah, seorang ingin belajar nahwu langsung naik ke qatrunada atau ke alfiyah, ya akan pusing, campur aduk pemikirannya, bingung. Nah, baik, maka hendaknya tidak diberi hal-hal yang memang dia belum bisa. Apabila talib tersebut meminta sesuatu yang seperti itu yang dia sebenarnya belum mampu, ya tidak perlu diberi. Lam yujibhu, yaitu tidak mengabulkannya. Naam. Wa yu'arrifuhu anna dhalika yadurruhu wa la yanfa'u, dan memberitahu dia bahwasanya yang demikian itu akan bermadharat baginya dan tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Karena hanya buang-buang waktu, ya Pak. Hanya membuang-buang waktu. Nah, duduk pada perkara yang dia tidak mampu memahaminya. Juga akan semakin membingungkan. Bahkan mungkin akan menjadi sebab dia terpalingkan dari jalan menuntut ilmu, karena menganggap ilmu itu, wah ini sulit. Mempelajari ilmu agama sulit, padahal agama secara keseluruhan adalah perkara yang mudah. Cuman harus menempuh jalannya. Naam, berjenjang, tapi sedikit demi sedikit, bertahap. Tayyib. Wa anna man'ahu. Di sini anna bukan kalau pakai naam sukun diganti. Wa anna man'ahu iyyahu li syafaqatin 'alayhi wa lutfin bihi la bukhlan 'alayhi. Dan hendaknya memberitahu kepada talib tersebut bahwasanya dia menahan diri dari memberikan ilmu yang diminta dikarenakan rasa sayang. Dan sebagai bentuk kelemah lembutan kepada talib itu, bukan karena kebakhilan. Sebab kalau diberi ya dia tidak akan paham. Tsumma yuraghibuhu 'inda dhalika fil ijtihadi wat tahsil. kemudian memberikan dorongan di saat itu untuk apa, sungguh-sungguh dan untuk bisa apa, menghasilkan ilmu. Ini yang penting. Karena dia minta sesuatu yang belum dia mampu, berarti dia harus mempersiapkan diri agar memiliki kemampuan. Maka harus sungguh-sungguh. Nah, dan ini hal yang harus ditempuh. Seorang yang tidak paham, ya berarti harus ijtihad, ditambah kesungguhan. Nah, ditambah kesungguhan, bukan kemudian mundur, bukan kemudian mundur, tapi apa? Nah, ditambah kesungguhan dan ditambah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menghadapi kesulitan pada suatu permasalahan yang beliau tidak atau belum memiliki jalan keluar, belum mengetahui hukumnya, berdoa pada Allah. Allahumma iftah. Seperti ketika permasalahan apa? Permasalahan seorang suami yang melaporkan istrinya berzina waliyadzub. Jadi itu belum turun. Bagaimana caranya tentang li'an? Maka Rasulullah SAW berdoa Allahumma iftah. Dan juga di antara doa yang diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau beliau mendapati kesulitan dalam suatu permasalahan apa? Siapa yang ingat? Baik, di antara yang diriwayatkan dari beliau doa yaitu ya muallima adam 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Wahai zat yang telah mengajari Adam, ajarilah aku. Dan wahai zat yang telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, pahamkanlah aku. Ini termasuk doa dan badannya tawassul dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dengan Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajari Adam semua nama-nama. Kemudian berhubungan dengan Sulaiman, fahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman tentang bagaimana jalan keluar tentang apa persengketaan yang diangkat kepadanya. Jadi butuh ijtihad dan tahsil, kesungguh-sungguhan dan bagaimana seorang bisa menghasilkan ilmu, bukan sekedar membuang-buang waktu. Dan tahsil ini penting. Bagaimana aku mampu menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi diriku, keluargaku, dan kemudian orang-orang di sekitarku. Liyata ahla lidzalika wa ghairihi. Agar dia memiliki kemampuan untuk mempelajari ilmu yang tinggi dalam tingkatannya tersebut dan juga memiliki kemampuan yang lain. Waqad ruya fi tafsir Rabbani annahu alladhi yurabbin nasa bi zighalil ilmi qabla kibari. Dan telah diriwayatkan tentang pengertian Ar-Rabbani. Ar-Rabbani itu tafsirnya apa? Yaitu alladhi yurabbin nasa bi zighalil ilmi qabla kibari, yaitu yang mendidik manusia dengan zighalil ilmi, yaitu ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang kecil sebelum apa? Ilmu-ilmu yang tingkatannya tinggi, ilmu-ilmu yang besar. Unzuru ta'lim dzakarahu al-Bukhari fi sahihih ma'a al-Fath. Qala al-Bukhari wa yuqalu ar-Rabbani alladhi rabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Disebutkan oleh Imam Bukhari tentang penafsiran Rabbani ini. Ulama Rabbani itu ulama yang bagaimana? Ya, ulama yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang mudah terlebih dahulu sebelum apa? Ilmu-ilmu yang sulit. Karena ilmu itu berjenjang. Barakallahu fikum. Nasallu ma'a anzawajat al-tawfiq wa s-salamu.